بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفينا مولانا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang dihormati tuan pengerusi majlis jawatan kuasa penganjur muslimin dan muslimat sekalian sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah dengan limpah dan pertolongannya dapat kita berkumpul pada pagi ini dalam sesi kuliah duha. Mudah-mudahan lelah payah kita dan kehadiran kita pada pagi ini akan dicatatkan dalam buku amalan kita yang memberi keuntungan kepada kita apabila kita membacanya di hadapan Allah di yaumul mahsyar nanti. Apabila kita lihat hidup kita, hak kita nampak leninya iaitulah untuk mendapatkan kesenangan di dalam dunia. Sama ada laki-laki, puan, tua, muda, soal hak penting sekali nak suruh senang tambah susah. Kalau piti sikit nak banyak, kalau makan nak sedap, kalau sakit nak baik, nak sehat, kalau rumah tak ambuh kecil, nak rumah besar. Barang tu tak salah, tu fitrah manusia. Mana-mana bangsa pun memang dia gitu. Kita pergi daripada kutub utara sampai ke kutub selatan, kalau ada kapung kita berlegi di planet Marikh ni pun memang hot tu orang nak. Kita dilahirkan manusia memang nak benda yang baik. Sebab tu banyak dalam hadis-hadis Nabi menceritakan tentang kebaikan dunia itu sendiri. Dunia ni bukanlah tercela semata-mata gitu. Nabi pernah memuji kenderaan yang baik. Mana kenderaan molek, molek lah pada kenderaan tak molek. Nabi pernah memuji rumah yang besar, yang luas. Nabi memuji orang yang kaya. Banyak hadis. Tapi persoalan yang berlaku pada hari ini tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sebaik-baik rumah, rumah yang luas. Kita bahan rumah besar je, sejik tak pergi. Maksud Rasulullah, makna rumah luar ni rumah tak speak lah. Lega duduk. Kalau anak lapar, bilik rumah belaka. Kita bahan rumah besar, ambil hadinya rumah besar. Tok bila bang dari muda sampai ke mampu tak pergi. Bahan rumah besar saja. Situ tak kena. Nabi puji pula sebaik-baik kenderaan yang pantah. Dia bahan BMW, saya pun siri. Nampak? Dah rajin pergi sejik. Mati baru pergi sejik. Semayanglah keranda. Jadi tak kena ni. Keadaan masyarakat kita hari ni. Di bandar, darat, ulu, kampung. Motif utama nak senang dunia saja. Padahal Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Senang di dunia, senang di akhirat. Kita nak senang dunia aja, Batulah habis nge budak-budak, matlamat budak-budak. Pendek dia belajar. Nampak Siti ya. Ha. Ha. Ada matlamat lain. Matlamat dia degree baru dia datang tiga baru, tapi nak masuk universiti ya. Oh. Cita-cita utama. Nah, ha, apa universiti bagai boh. Jadi itulah sahajanya. Tandaklah nak cemerlang bagaimana doa tadi, hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah. Nak hasanah fi dunia memang kena ngaji tinggi. Takkan lo jauh dua boleh minta kerja pilot. Nah, ha, pergi interview kapal terbang mah dia. Nak minta benda, minta pilot lah, ada kosong tau. Dan universiti mana ngaji? Tak jauh dua, lepas tu jauh tiga tak kalau ada pergi nyetik. Eh, tak boleh pilot kapal terbang bawa webek sapu boleh lah. Kalau ada leseng. Bermakna nak cemerlang dalam dunia, kena ada ke ilmu dunia. Kena mengaji banyak. Nah, dia SPM kena diploma, diploma kena degree, degree kena master. Waktu tu kak. Tapi dia tak ambuh pun kecermelangan. Macam dalam doa tadi, hasanah fil akhirah. Tu tak? Jadi hak dunia saja habis. Suti universiti, bodoh habis budak-budak tu baik. Dalam bak akhirat. Padahal dia degree dah. Ijazah dah. Hak kapung tak usah cakap, hak mengaji kapung. Hak sekolah rendah je, tak boleh nak rapat dekat. Kita cakap ni hak ni boleh segulung ijazah. Boleh segulung ijazah tak kenal Tuhan lagi. Boleh segulung ijazah tak boleh nak beza halal haram lagi. Master lah. Tinggi pada degree tak kenal idrang bila gunah dengan ma'a gunah. Dah master kepala otak apa gitu bodoh gitu. Kan doa sama dalam tali besing. Doa tak usah kata Tok Guru Pondok. Tak usah kata Kiai. Tak usah kata Tok Ali. Dalam TV bunyi sama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Ha. Hasanah fid dunya cemerlang dalam kehidupan. Nah. Ha. Maknanya rumah dia lega. Kenderaan dia lega. Dia ada pendapatan. Tak minta dengan orang. Orang boleh tupang pulak dengan dia. Ha. Hasanah fid dunya. Hasanah fil akhirah. Iaitulah di akhirat lagi dia lega juga kehidupan. Lagu mana nak dapat hasanah fil akhirah? Dalam dunia juga. Dah dengan apa? Dengan apa yang kita cemerlang dalam dunia. Dalam dunia nak cemerlang kena ngaji tinggi tak? Ngaji tinggi lah. Akhirat kena ngaji tinggi juga. Dua ni ngaji dalam kubur. Dunia juga. Lepas kata Imam Syafi'i man arada bid dunya wa nak cemerlang dalam dunia fa'alaihi bil ilmi. Maka kena mengaji. Faham? Eh? Mu nak jadi jurutera kena ngaji bak jurutera. Mu nak jadi iman doktor kena ngaji bak doktor. Kalau mu ngaji welding minta doktor tak boleh. Faham? Ha, maknanya kena ada ilmu. Wa man arada bil akhirah. Siapa nak cemerlang akhirat juga fa'alaihi bil ilmi. Kena ada ilmu juga. Masalah kita sekarang cemerlang dunia saja. Kau duduk bangga lah. Ha. Tubik universiti 120 ribu orang setahun degree. Waktu saja 120 ribu, 40 ribu dah mayang. Ha, dah kenal Tuhan 10 ribu. Nak tinggal apa? Tinggal 60. Bagi 2 pula. Pak Sokan Islam 30. Lawan Tuk Guru 30 ribu. Dah cemerlang kau mana? Nak? Ha, cemerlang ni inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan dunia manusia dalam dunia kaki khalifah. Kan? Ha. Orang yang gantikan Allah melaksanakan hukum yang adil. Mana hukum adil? Wa anihkum bainan nas. Nampak? Ndaklah kamu menjalankan hukum di antara manusia dengan hukum Allah. Nah, itu saja. Nah, jadi nak betul balik cemerlang dah dalam dunia ni. Cuma akhirat kita tidak cemerlang. Dah ke mana nak cemerlang akhirat? Kena pakai serban? Tak. Kena pakai jubah? Kan. Kena taat perintah. Taat perintah Allah tak kira. Mu pakai serban, pakai jubah, pakai topi sudu pun asal mu taat perintah Allah. Ha? Ha, jangan salah faham. Oh, dia pakai serban. Oh, ramanya masuk surga lagi pakai serban. Kan. Dah kau ni ramai kan asyuk surga ni? Ada sebeh lah kocek. Eh, tak ada asyuk, ada sebeh lah kocek. Mugatung di kereta dah asyuk surga ni. Faham? Ha, dia dengan amalan. Piyah boleh beli pasal malam. Nak ria eh. Nak, buh piyah. Oh, buh piyah. Ropok kan kata ustaz dah, buh piyah. Faham? Tahu tak? itu keterampilan. Allah dah tengok. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Betul tak? Allah tanda dah tengok. Memu segakmu, nak semakmu saja, neh, bajumu lawa putih lepuk. Walaki yanzuru ila kulubikum, hati-hati kamu, wa a'malikum, dan amalan-amalan kamu. Nak? Ha, orang jahat beli jubah, taruh janggut sikit, bubuk piyah, nak? Ha, piyah sajang sikit, tarikat lalu. Dia kerja Johor, balik sini, di Lenggong ni. Faham? Ha, lama tak balik Lenggong, dah 12 tahun duduk Johor, duduk main kelapa sawit di tu. Nak? Ha. Balik-balik Lenggong, jumpa ustaz dua orang duduk minum air, kedai kopi. Tak kata, minum air. Lama tak tengok mu. Nak, dia pun minum sama tiga orang. Ha? Tak usah kata pakai piyok. Dia pakai seluar biasa, pakai aju kemeja. Tapi dah dia duduk dengan ustaz tiga orang, orang kata ustaz juga dia. Oh, ustaz ni lah. Ustaz juga lah dia pasal minum air dengan ustaz. Ha, tak? Neh, apatah lagi kalau dia pakai piyok, kalau dia pakai jubah, kalau dia taruh janggut, orang kata tok guru orang ni. Ha, tok guru tak dia tengok tok guru orang ni. Padahal dia kerja Johor timbalang satu orang pecah rumah Johor. Ha tak. Ha. Mana keterampilan boleh buat? Mana tak? Tak ada masalah. Janggut taruh je, jubah tepah je, 60 riyal je pasal malang. Nak. Ha, tapi tak jadi cemerlang untuk akhirat. Jadi nak cemerlang di dunia, belajar, masuk sekolah. Masuk diploma, kolej, universiti, biar tinggi pengajian kita. Dan dalam masa yang sama, dan di bumi yang sama juga, kita mengaji agama. Biar pakat dalam bak dunia pun tinggi, pakat akhirat tinggi. Ilmu dunia banyak, ilmu akhirat banyak. Baru betul hasanah fi dunia, hasanah fil akhirat. Ni segulung ijazah, bodoh gelembu. Nah, nah. Tunggu pergi tanya tu. Dan tengok tu. Tuang lembu mati. Anak tuang lembu tak boleh mandi mayat ayuh. Lembu sekandang ada. Dan anak 8 orang. Faham? Ha. Lepas tu matilah tuang lembu. Nak? Dalam kitab-kitab rekod kata hendaklah anak si mati memandikan mayat ayuhnya. Nak? Ha. Dan anak 8 beradik. Diploma 3, ijazah 5. Oh, maksud soal khabar tuan lembu. Anak berjaya belaka. Bila tuan lembu, paksuh lembu mati, nak, dia pergi cari Tok Imam sejik suruh mandi. Tok Bila baca telking. Nampak? Dah anak tuan lembu? Anak tuan lembu tak pandai. Dia ngaji universiti, tak ngaji pondok. Katanya bini tuan lembu. Nak? Tak reti cara nak mandi ayah sendiri. Padahal kalau belajar mandi mayat 15 minit pandai. Nak, tapi oleh kerana tak pentingnya akhirat, rela mengaji dalam diploma 2 tahun, ijazah 4 tahun, 6 tahun, sekolah dari tadika sampai SPM 13 tahun, 18 tahun dah situ. Nak, 18 tahun ngaji dari tadika sampai ijazah, tak reti mandi mayat pak dia sendiri. Nak, eh? Lepas tu pergi turun dah 8-8 beradik tak reti juga. Pergi tanya lembu dalam kandang. Bumbu. Duh. Lembu kata. Faham? Ni lah tuanmu, hak belamu mati dah. Mu boleh tak tolong mandi mayang? Tak boleh, dia kata. Lembu pun tak boleh. Jadi anak tuan lembu 8 beradik, lebih kurang lembu juga dalam kandang. Betul tak? Ada. Lepas tu Tuhan kata, wahum kal an'am, manusia-manusia lalai ini sama macam lembu, macam kambing, macam itik. Faham? Walaupun pakai maivi, lembu naik maivi. Faham tak? Walaupun pakai wajah, wajah tu dinaik oleh lembu. Nah, kerana sama bodoh dengan lembu. Ayah diri mati, tak reti nak mandi. Mak diri mati, tak reti nak kapang. Nah, orang lain tolong baca doa. Dalam kitab fiqh kata kalau pak mati, yang paling afdal jadi imam solat mayat anak lelakinya. Dah berlaku tak gitu? Dak. Dan kata Nabi Siti ngaji baru ni, tak boleh jadi solat mayat jadi imam. Dak anda. Solat garik huru-hara dah baca gunung. Faham? Ha, ini masalah. Apa? Nak cemerlang dunia saja. Maka lahirlah graduan-graduin. Ha, graduate, graduak kok pandai lah. tiap-tiap tahun nak yang bodoh daripada ilmu akhirat. Tu doktor kan? Ada. Nak cemulang ke mana? Macam mana kita nak hadarah Islamiah nak kembalikan kegemilangan Islam? Dan nama sendiri pun tak tahu nak eja dalam Jawi. Nah, nama dia nama benda. Nama Zulkarnain. Eja eja Jawi kali nama. Dah. Pandang Z-U-A gitu kan. Dah cerdik ke bodoh orang panggil? Orang budak, orang siang ni, walaupun dia budak, dia boleh tulis ayat siang dia. Faham? Dia tulis siang. Kita pergi nara, kita pergi tani orang siang, budak-budak, walaupun sekolah rendah, dia baca zat kabur siang. Dah kita tua dah, toki dah kerti, tak kabur jawi. Patut kena sunat mula toki. Tak usah kata cucu, toki. 70, dah kerti, baca suat kabur jawi. Apatah lagi, kitab jawi. Betul tak? Tak ada. Sedangkan jawi ni huruf hijaiyah. Pandai jawi boleh tengok kitab. Boleh nada kitab. Dah kita orang benda. Orang jawi tak? Kita orang jawi ke Kampuchea? Ada. Kita jawi ke Perancis? Orang jawi ni orang Melayu. Bahasa ni Melayu. Dulu orang panggil orang jawi. Pasal masuk jawi. Tapi luar kabur jawi tak kerti. Gila tu. Orang keling, orang tamir, reti suat kapur tamir. Orang cepung, reti suat kapur cepung. Orang putih, reti suat kapur orang putih. Ada tak orang cepung baca suat kapur tamir? Tak ada. Orang tamir baca suat kapur cepung? Tak ada. Tapi kita suat kapur orang putih boleh baca. Suat kapur jawi, tak boleh baca. Ada. Macam pahampir kuda. Mabuk habis dah. Bahasa kita sendiri dah reti. Nama kita sendiri dah boleh je dalam jawi. Nak tolong Islam mana? Ah, cak ayam nama benda. Nama dan nama Muhammad Yusuf dah tulis jawi kali, dah tak bukan kali. Dah ingat jawi, baca siapa kat Ming, la Malik W. Nak, ni masalah. Nak peringat balik sebab tak nilah mak duk ajar anak, ingat anu kalau anak, kalau cikgu tanya nak jadi benda, jadi doktor. Tak ada akabar nak jadi hafiz Quran. Tak ada apsang anak kalau cikgu tanya nak jadi ulama. Nak jadi ulama hadis, nak jadi ahli tafsir, nak jadi tok imam, nak habis nak jadi doktor. Dalam ni habis jadi doktor, dalam rok cocok, dalam parik cocok. Faham tak? Pas cocok pergi bahan basikal rumah orang, cetong-cetong buruk orang kutik. Nak? Sani tak ada, benda-benda akhirat tak ada. Kerana ibu bapa mengaji dengan tali besing. Dia ajar semua. Nak dak mengaji dengan ulama-ulama. Jadi anak-anak abih hanyut nak kecemerlangan dunia sahaja. Tak ambuh kecemerlangan akhirat. Nak mati baru buh dalam sejik. Mati baru buat pergi surah. Nak mati lele baru suruh anak pergi turuk tu imam. Masa ayah sehat, lalu saja ikut sejik. Singgah dak sekali-kali. Mereka singgah berok sejik dak dang balik rumah. Faham? Orang ngajar kita tiga orang dengar. Tok Imam, Tok Bilal, JKK dengar. Ha, lain tak ada. Sibuk, orang ni sibuk dengan wak kelapa sawit. Orang ni sibuk nak pergi gaus ming. Orang ni sibuk nak pergi pasar mozek. Tak, pasal apa? Tubuh gagak. Anggar tak gagak dah. Mak kata, pergi tanya Tok Imam nak buat guani ayah. Mak tak kerti gagak nak buat ni. Nak, pergi tanya sejik Tok Imam. Tok Imam, mak suruh pergi tengok ayah tu. Sedih yang apa. Lalu belalak nak mampu tak tahu ayah. Baru nak cari agama. Betul tak? Boh dalam kotak bagi sejik semayang surah. Nak? Jadi ceklat nesang. Baru bagi surah. Buku dengan kain kapang. Nak? Lepas tu mati kerah bola kubur suruh orang baca telking. Nak? Agama tak cari masa hidup. Bila mati suruh orang baca telking. Tok Imam pun duduk. Tok Imam kata, ya pulang ibnu pulang. Iza ja'akal malakani al-muakalani bika wa bi amsali. Min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala yurja' wala yu'ibak fa'lam annahuma khalqun min khalqihi ta'ala kama anta min khalqun kama anta min khalqihi ta'ala wa idza atayaka wa salalak mar rabbuka wa man nabiyuka wa ma i'tiqaduka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka wa kullahuma bil salin talqin bila qada. Maka sekejap lagi wahai mayat bila datang dua orang malaikat yang diwakilkan kepadamu dan orang-orang yang sempamamu daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai mayat, hendaklah kamu jawab dengan betul. Kalau dia bertanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa agamamu, apa akidahmu, apa kiblatmu, jawab dengan lisan yang lancar. Nampak? Ha, bilisanin talkin, dengan lisan, dengan lidah yang lancar. Tu imam suruh jawab. Mu jawab kaki malaikat makan aki tanya, mu jangan ketau, jangan takut. Jawab dengan fasih. Nampak? Oh, sedap gamuk suruh jawab fasih. Kawan tu lalu kok kubur tu biar kecing tu. Ni masuk dalam kubur. Nah, kawan tu tak rajin ngaji pun. Nah, sibuk dengan projek ni saja nak suruh jawab dengan lidah fasih. Bengong punya tu imam. Nah, ha. Kawan tu tak rajin heran orang buat kuliah perdoain pun dia tak pergi ngajar tafsir. Tak ada kena mengena dengan dia. Nak besar sejik pun dia tak masuk capur. Kira cari makan ketaruh macam natang lembu pagi petang. Dada nak jawab dengan fasih. Kawan tu masih hidup, orang nak menegakkan pilihan, dia tukang lawang. Orang tepek poster ceramah, dia tukang siik. Aduh, nak jawab dengan lancar. Sedap kan? Mok tu imang. Eh, kena cek air kecing juga tu imang ni. Eh, orang yang bertuah saja yang boleh menjawab. Nabi kata, yang tak bertuah orang sui, orang celaka, tak boleh jawab. Siapa yang bertuah? Inna sa'ada kullu sa'ada. Wafi riwayatin kullu sa'ada. Sesungguhnya bertuah yang kau duk cakap tu, tak mana bertuah, bertuah sungguh. Orang yang panjang umurnya dan baik amalan akhiratnya. Tuah dengan amalan akhirat. Nah. Ha. Pasal wakil jawab boleh? Tak ada orang boleh wakil jawab. Atas dunia boleh jah. Nak ambil lesen. Nak motosikal berapa tu ni? 700. 300. Kereta? Nah. 8. Kita tak tahu, kita tak ada lesen. RM800 nak ambil lesen kereta tak? Orang kampung belajar jugalah, belajar juga. Orang kaya? Kaya. Duduk rumah je. Faham? Eh? Dah kalau tak pergi ke mana? Tak pergi RM3,000. RM3,000. Ambil lah token RM3,000. Faham tak? Eh? Tu lain hidup atas dunia. Tak? Tak bayar tak lesen. Tak pah. Tak ada tak pah. Eh? Dah bayar RM3,000-4,000 pakai pah selalu. Eh? Yang kita bimbang dalam kubur kayak gini. Oh, nak beli buku JPJ. Beli buku dalam raya ni. Ngapa? Apa? Nak teh leseng. Sungguhnya. Dah kalau dah pas, boleh buat motor? Sebab apa tak boleh bawa? Boleh, bawa motor. Dah pas, boleh bawa dah motor? Boleh, cuma jangan landu kat dia roblok dah. Tengok tak? Dah. Dah pas, boleh buat. Tapi dalam kubur kalau dah pas, sudah dah lah. Ni kita takut SPM soalan padang mahsyar. La yazalu kana mabni adama yaumal qiyamah indallah hatta yus'ala an arba' au kama qala. Tidak dapat bergerak dua tapak kaki manusia di hadapan Allah di akhirat nanti melainkan kena jawab 4 soalan. Dapat balik awal. Dapat tak boleh reting semula. Nah, kalau kita nak test dia habis school tak? Pas boleh ambil semula tak? Boleh. Boleh tak? Boleh kau hutung JPJ bayar ancak kali. Nah. Maka kita pun masuk dalam kereta dia habis cikgu, dia habis school kata awak-awak molek sikit. Pasal JPJ mari dulu. Nah. Ingat tu awak duduk, masuk tali pinggang dulu, beri salam molek ke dia. Nampak? Wisalam. Jangan ngasuk. Assalamualaikum, cikgu. Mudah-mudahan kita dapat berkat hari ini. Nak teh? Tu nak JPJ duduk sebelah. Maksudnya kau teh kereta JPJ duduk sebelah ke JPJ duduk dalam bonek? Duduk sebelah. Faham? Kena beraluh apa semua. Kita pun masuk, kita tak ikut cikgu kabur. Nak? Kita tak wisalam. Kita tengok JPJ sebelah, kita tanya. Bagaimana kamu? Bodoh. Kejuk je biji guanya pula bang aku bodoh ni. Tak. Ha, kita kata kita tu. Ha. Kita tarik dari pinggang kita, tak usah masuk kat kita, masuk kat dia. Biar panjang gitu. Dia kata belek dah budak ni. Nah, batu kita pegang steering, start enjin, kaki buah tak sekok dia kepit gitu. Ha tak, biar geng-geng gitu. Faham tak? Faham tak kalau buat gitu? Tak faham. Tak kalau tak faham boleh makan nasi tak tengah hari kat gigi, aku jawab. Malam sekarang boleh tidur dengan bini kita. Dah pergi tadi tak faham kan? Boleh tak tidur dengan bini malam? Boleh ada masalah. Bahan yang seminggu orang setambung boleh malam sekarang. Nampak? Nak, boleh ambil semula? Boleh ambil semula. Tak ada masalah sikit kalau tak faham. Dalam gitu pun siapa baca pagi ni. Oh, kenapa malam-malam? Tak tidur. Jadilah bang. Kau tiga lebih. Esok biasa ni. Ni nak baca. Aku tak ingat lagi ni. Jalan dua wajib potong. Mana tak? Lain dua. Nak, gambar korok ada kubur depan. Mana tak? Duk ngapa? Takut tak pah. Padahal kalau tak pah pun tak ada masalah. Nak, cuma lesen tak boleh. Bawa kereta boleh. Nak, tapi tak bimbang sikit ni. Dalam kubur soalan. Tak pah katok apa tergelang. 70%. Tak lulu, hacur lebur muka nyetang di muka naki. Faham? Ha, bila dicerita tentang kubur, maka Sayyidina Uthman menangis. Siapa basah janggut. Janggut Sayyidina Uthman ni, kita pergi Mekah. Pergi di Masjid Nabawi, belakang kubur Rasulullah. Belakang tu, dalam pagar tu, kita tak boleh duduk situ. Kat orang duduk ngatik situ. Ha, ni janggut macam wawah sepedok ni. Ha, tak? Ha, macam kita janggut tiga orang. Tak jadi apa gitu. Ni, macam wawah sepedok seseorang. Ha, duduk sebeh tak mau. Pagi, pakatan. Tu big thing je. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Duduk ngatik sama. Nak? Janggut besar buah naka basah berjeruk dengan air mata Sayyidina Uthman kerana takut kepada kubur. Natu Nabi. Nampak? Takut lagi ke kubur. Nah, sahabat Nabi takut juga masuk dalam kubur. Ada tekad masuk surga, sahabat 10 takut juga masuk dalam kubur. Kita sahabat Nabi kan? Sahabat JKK. Faham tak? Nah. Dapat tu ada teket tak? Tak ada. Teket pampir je. Faham? Faham? Nampak ada jaimang, jaiminang syurga? Tak ada. Neraka dekat tu. Nah. Ha, tak takut sikit. Maknanya berat kita ni. Nah. Ha, sebab tu kalau lembu ni. Lembu ni. Kambing itik ni orang panggil bodoh. Bodoh. Macam lembu bodoh. Tapi lembu yang bodoh. Kalau lembu ini. Diwakilkan. Disuruh oleh Allah. Mengerjakan ketaatan. Dia akan buat. Jagoannya lembu tak mayang pasal ada wajib. Ha. Ni pagi ni kalau lembu binatang kambing hayawan wajib belajar agama. Dak dang kita duduk depan ni, padang berok depan ni. Faham? Pasal binatang tidak ditaklihkan dengan syarak. Maknanya kalau lembu dilantik menjadi perdana menteri atau presiden negara, lembu akan melaksanakan hukum Allah seperti hudud. Betul tak? Ha dah. Tapi manusia ni dia lupa. Allah yang hidupkan dia. Nah, ha, bila dia dapat kuasa, dia rasa kok pandai aku nak buat guana-guana, orang kena ikut aku. Oh, mu siapa dia? Orang kena ikut mu. Ha, mu bukan Rasulullah. Ingat, yang kita kena ikut Rasulullah. Orang lain tak payah ikut. Nah, kerana dia lah orang pemimpin yang mula-mula bangkit daripada kubur di padang mahsyar. Pemimpin lain senyap lagi duduk dalam kubur. Nak? Ha. Pemimpin-pemimpin dunia ni, tak usah kira orang Malaysia, kita kira orang kelak-kelak. Presiden Amerika, Presiden Perancis, Presiden Rusia, dan Menteri Britain. Orang hebat-hebat lah, orang ada nama. Orang kat kita ni tak ada nama. Bang, orang ada nama. Nak banding dengan tapak kuda kaki Rasulullah, tak ada boleh banding. Comel tapak kaki kuda Rasulullah lagi. Faham? Dah petah lagi dengan Rasulullah. Tapi bodohnya umat akhir zaman, tolak Rasulullah. Ambil pemimpin-pemimpin bodoh, hok cak ayam, hok dia atas muka bumi. Dia berasa Barack Obama lebih pada Rasulullah. Gila ke apa dia? Padahal Allah buat alam ni, buat pokok, buat langit, buat bintang, bulan, dacing, semua Tuhan buat. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tumpang tengok je. Dak sedar ke diri manusia ni. Ni bumi yang kita pijak Allah buat untuk Nabi. Dia rahmatan lil alamin. Allah buat rama-rama macam-macam jenis rama-rama. Allah buat burung macam-macam warna. Allah buat mana pagi ada sunset, ada sunrise, bertukar-tukar warna. Nak tunjuk ke Rasulullah. Kita hak ramai-ramai ni tupang je. Tapi hak nupang, bodoh sambung. Tak kenal tuang punya bumi. Orang kata dah boleh buat dah hukum Allah. Eh tak boleh mat. Tak boleh, tak boleh. Ini semua rekaan ahli pekah. Tak ada. Itulah Piramli kata, kecil-kecil tak nak mampus. Bila besar menyusahkan orang. Kalau seorang saja, iaitu doktor, dia gagal dalam tugasnya, makalah yang mendapat mudarat hanya seorang pesakit. Kerana dia silap tertinggal pelayar dalam perut pesakit. Ha? Tapi kalau seorang pemimpin negara, dia tersilap memberi arahan, maka sesat berjuta-juta orang. Betul tak? Ada pula. Neh, dah ni bumi. Kita balik lagi, kita tanya ayah kita, tanya tokmu. Tok-tok, bumi ni hak tok ke hak Allah Ta'ala? Faham? Tanya ayah kita, tanya majikan kita, hak kita takut sangat. Tanya raja, tanya apa, bumi ni hak siapa? Ada gerang hak tulis bumi ni hak awak? Nak? Hak Allah Ta'ala, tak mana mabuk dengan ni? Macam keling bahan tadi cakap. Kita tupang duduk di bumi Allah, kena ikut hukum Allah. Ha? Kalau orang mari rumah kita, kena ikut undang-undang kita. Pasal kita tuan rumah. Tak percaya pergi rumah kawan kita. Atau kawan kita mari rumah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, naik kan? Dia naik dengan kasut-kasut. Dalam rumah kita. Kita kata, hei, tak boleh naik dengan kasut-kasut. Dia kata, lah, kok pandai aku? Kasut aku. Kita pun ambil cok, lepuk, wisutir tak muka. Letang bawah tanah. Mana boleh? Aku punya rumah. Aku punya peraturan. Maka bumi ni hak siapa? Ada? Peraturan Allah. Kena ikut lah. Bodoh. Tak ingat, mabuk. Tupang bumi Allah, patut buat sombong pula. Betul tak kita kata? Siapa kata tak betul berdiri? Panah kan? Tak sendiri langsung duduk bumi orang, kapung orang buat samsing. Orang luar, mari kapung di lenggur ni buat samsing. Memangnya katok dia orang kapung. Dah kita duduk di bumi Allah, buat something. Dia kasak di muka anak. Itu saja cerita dia. Nah. Ha. Bukannya agama ni berat sangat suruh taat. Suruh potong tangan pencuri. Nah, bukan suruh potong tangan Tok Bilal. Bukan suruh potong tangan anak. Dah. Tangan pencuri. Nah, faktu'u aidiyahuma. Tak usah cakap banyak lah. Potong je lah. Baru tak ada curi. Ni rumah ketua boleh baca sahabat, ketua boleh di Selangor masuk pencuri, padahal dia ketua boleh. Bukan kau stable, bukan kau berat apa, dah agak cetong tu nak bayar motor tak habis pakat besar. Oi, boleh pakat besar, kita pun tak ingat kau bawah sekali kau stable. Dia tak apa stable pendapatan ni. Lepas tu kau berat, lepas tu sarjeng, sarjeng major, inspektor, ASP, ASP tu rendah lagi. Kalau kita jumpa ni paku. Paku ni ada bunga padi, bunga gandum ada dah belaka tani. Tak. Rupanya rumah dia dimasuki, dipecah rumah. Di damang salah. Tak. Mana jahatnya orang. Rumah pulih mencuri lagi. Rumah je keke balik awal tu. Tak. Nah. Maknanya orang tak takut dah kepada pegawai keselamatan. Betul tak? Sebab undang-undang tidak ada keberkatan. Kita jumpa dengan ketua polis, besar-besar cakap. Dah cakap Allah kelas cakap. Dah kena satu. Dia kata, payahlah. Kita tak ada apa-apa. Nah, dia ikut perundangan yang ada dalam negara saja. Nah, kalau laksana uduk, kita buat uduk lah. Ha, kata ketua polis. Nah. Ha. Oh, tupang bumi Allah, buat samsing dengan Allah. Tak sedar ke diri. Nah, tapi orang di rumah dia marah pula masuk dengan kasut-kasut. Pandai pula yang marah, dia kata rumah dia. Nah, ha, ni masalah kita, hipokrit. Orang tak boleh, kita boleh. Nah, ha, balik semula kita pada fitrah asal yang menjadikan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang lain. Kalau kita makan ketaruh pagi petang tu semua making Allah, bukan kita buat sendiri. Faham? Tu ayam-ayam tu, kita duk makan ayam, makan lembu tu ada tak? Manusia buat. Tak ada Allah buat lembu. Kita makan kenyang lawan Allah. Allah buat ayam, kita makan ayam. Bila kenyang makan ayam, lawan Allah. Bengong sungguh. Warna jadi gitu. Ikan yang kita makan tu ada tak tulis? Milik pejabat perikanan. Ada tak? Tak ada seekor habuk pun. Neh, ikan kelenggembung, ikan temenung, ikan ayu, ikan tokok. Semua jenis ikan, ikan puyuh, ikan ruang. Nah, tak ada tulis. Milik pejabat perikanan. Ada? Tak ada. Milik Allah. Tapi kita dok sedar ke diri. Makan ikan Allah, lawan Allah. Makan ayam Allah, lawan Allah. Makan telur pagi-pagi milik Allah, lawan Allah. Mata Tuhan beri milik Allah, lawan Allah. Kaki tangan Tuhan beri milik Allah, lawan Allah. Allah beri kerja, beri kuasa, beri jabat, beri bini, beri anak, beri motor, beri kenderaan, beri duit, lawan Allah. La ilaha illallah. Lepas tu kaki sibuk nak pergi ke Mekah. Ah, tak. Dia lawan Allah, dia ni sibuk nak pergi ke Mekah. Nak bahan ganja ke apa yang mabuk ni? Nak. Damu lawan Allah mungkin Mekah wak dia. Mudah dengar dalam hadis bila siapa di Mekah dia pun kata labbaik Allahumma labbaik. Selamat datang ya Allah, terimalah kedatangan kami. Kami datang ke kampungmu, kami datang ke negerimu, ke rumahmu, sambutlah kami. Malaikat jawab la labbaika wa la sa'daika hajjuka mardudun alaik. Tidak ada selamat datang bodoh. Tidak ada diterima kamu di sini. Kamu penentang-penentang agama Allah. Pergi berambus balik ke tanah air kamu. Tidak ada haji kamu diterima pada hari ini. Tak baca hadis. Faham? Tapi dalam hadis tu cakap Arab tu kita terjemah jadi Terengganu. Faham? Ha. Kan kata Nabi cakap Terengganu pula. Nah. Ha. Tapi dah tak mengaji, tak reti ke benda lah. Nak, duk sibuk lambat. Allah baik Allah, Allah baik Allah. Wak nangis. Cih, wak nangis. Padahal dia di dalam negara, dia penentang ulama, penentang ajaran Islam, menentang ceramah-ceramah agama, benci tengok orang buat kuliah. Malik-malik ada nyegi tepi depan, Kaabah, macam orang gila duduk tepi traffic light. Dan kadang-kadang hadis jelas kata la labbaika, kamu tidak disambut di sini. Wala sa'daika, kamu tidak ada kebahagiaan datang ke sini. Pergi balik berambuh ke Malaysia. Dekat dah nak mengundi. Ha. Ha, tu kita tambahlah tu. Ha. Jadi bukan kata pelik sangat dalam agama, mudah sangat saja. Ha. Bersama dengan benda-benda yang benar tu saja. Tanya orang curi tu malam-malam tu duk erek harta orang tu. Nak curi paik, curi tu, curi ni, orang letak pasu bunga curi. Dia nak masuk syurga, nak masuk neraka. Nak masuk syurga. Tanya orang tengah judi atas getih helm. Hak kelah-kelah Tang Sri apa semua Datuk Sri. Dia tak main dalam arak macam kita. Hak lenggau ni main lah arak ketuh. Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak. Nah, tu tiga riyal, dua riyal. Nah, utung nyanda bang air kopi. Oti tanah sutik. Oh, utung tu. Oh, mak, mak menang lah main judi. Menang tak ni? Menang, menang riyal. Oh. Tak kenal orang menang, menang riyal. Main lah arak ketuh. No, getih island lah. Pakai beli tokeng. Tokeng seribu, seribu, seribu. Mana tak? Sekali letak 15,000, 15 keping tokeng. Nah, ha tu. Dia tanya kat tengah duk bagi teruk tu. Duk pusing tu. Rulet atas tu. Serma nak masuk syurga belaka. Nak? Ha. Tapi saat ni lah. Ulama yang bawa jalan kita ke syurga. Nak? Ada. Kalau kita kata kita nak jalan selamat dalam agama. Orang kata ikut tukang-tukang rumah. Ha, orang kata ikut duk kan. Ikut ulama. Ha. Nak? Ha. Sebab dia ada kerja masing-masing. Nah, kalau orang jahat buat jenayah kapur kita, kita ripuk pulih. Orang tak panggil Tok Idam. Nak? Haa. Kalau nak beranak, orang panggil Tok Idam. Orang tak panggil TMB. Haa. Dia pergi jabat TMB. Main-main rumah saya. Bawa ke tangga-tangga apa. Bini saya nak beranak. Lah. Bodoh ni. Dah nak beranak, panggil Tok Idam. Ha? Maka kita juga dalam bak akhirat, kita panggil ulama-ulama. Kita dengar perkataan-perkataan ulama. Nah. Kali bawakan dia kepada akhirat. Ha, banyak dah soalan kan? Ada lagi orang nak tanya? Neh, ha, letak sini jangan sipang itu. Tak balik aku lagi. Ha. Baik. Mana nak derma ni? Ha. Jangan buat sekali gitu. Atau belaka soalan. Seorang sekeping tak apa. Tak wajib jawab pun. Atau tak apa. Tapi tak wajib jawab. Bukan kita kerja menjawab soalan. Nah, dia berasa kita nak jawab. Ada kot dia marah. Dia kata, kerana tak jawab soalan saya? Dia tanya, apa aku kerja dengan mu? Nah, maknanya nasib baik, dia jawab. Ada masa. Nah, beri kesempatan. Bukan wajib jawab. Bukan kerja dia jawab soalan. Nah, lain kita jual. Satu keping, RM10. Nah, kaya ke aku? Nah, boleh kau pakai pai siri? Ni wajar, hukmu. Mana? Baik, kita ada lebih kurang sejam lagi. Boleh? Kita lancarkan tabung untuk pembinaan madrasah Al-Ibtidaiyah Ad-Diniyah Al-Kamaliyah Kampung Banggu Batu, Lenggong. Ada diletakkan di hadapan tabung. Siapa nak derma boleh letak dalam tabung. Jadi kita lancarkan dan petugas-petugas hendaklah bergerak sekarang. Jadi kita tak ramai orang pagi ni, orang kerja pagi ni. Bang, orang pejabat tak boleh mari. Jadi kita gantilah orang-orang yang tak mari tu. Atas seorang ganti 10. Jadi wis RM10 seorang. Tidak akan jadi muflih kita kalau wis RM10. Mana tahu RM10 hari ni kita wis kepada madrasah, anak kita terlepas daripada kemalangan esok hari. Faham? Sebab Allah bayar dengan kita sedekah derma, panjang umur, murah rezeki dan lepas dari mala petaka. Mana tahu RM10 pagi ni kita beri, rumah kita terbakar tahun depan. Oh, siapa kat rumah kita? Bomba dang padang. Rupanya hari tu aku ada beri RM10 madrasah Lenggong. Faham? Mana tahu maknanya berkat kita boleh menderma RM10 atau berapa sen pun tak kira pada hari ini. Allah panjangkan umur kita 10 tahun lagi. Dah lagu mana boleh panjangkan tetap belaka dah? Tak usah cakap banyak. Hadis kata panjang umur murah rezeki, kita rakyat panjang umur murah rezeki. Faham? Mana tahu dengan sebab hari ini kita berderma, kita terlepas daripada ulur tedung sula minggu depan. Tedung sula lalu dulu seminit baru kita lalu. Tak? Dah kalau sama-sama lalu, balik awal. Faham tak? Pada tedung sula dia tak macam ulur air. Nah, sekali dia ketik, bini kita memang belaki lain. Faham tak? Pasal kau puang, dia tak setia mana? Kalau orang lelaki, kalau bini mati, tak nikah, apa mati. Tapi kalau orang puang kau, tak dah naik upuk kubur. Nah, kalau dia sedih pun masih orang mandi tuk mati, tuk lelaki dia buat sedih. Nah, tak dah naik upuk, dia nikah pula dengan tukang mandi kita. Molek-molek ada. Tapi bukan orang Lenggong, tu orang puang geri. Jadi kalau kita beri seriah seorang, dah rok cetong lah kita. Jaga hijau nampak. Awi hak hijau. Ni jaga hijau, awi hak biru. Seriah sama. Takbir tu biar orang beri. Baik. Soalan ditutup. Kerana ada depan kita ni, banyak dah. Baik, hak padang ada ni pada dengar. Yang bertanya dapat pahala, yang mendengar dapat ilmu. Bila kita dapat ilmu, kita gunakan untuk diri kita dan kita tegur orang lain kalau salah ataupun kita beri info kepada orang lain walaupun orang tak tanya.